بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إخوة sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mungkin langsung ke masalah Al-Quran kalamullah walaysa bimakhluqin. Kalau diterjemahan syarah usuli sunnah itu di halaman 75 insyaAllah. Pembahasan tentang Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Bagi orang yang mungkin tidak mengkaji akidah ahlus sunnah wal jamaah, maka pembahasan seperti ini seolah-olah tidak ada manfaatnya. Padahal kalau kita perhatikan perselisihan baik zaman dahulu bahkan di hari-hari ini antara da'i-da'i ahli sunnah wal jamaah dengan selainnya, itu di antara prinsip dasarnya adalah masalah ini jemaah sekalian, yang mana banyak dari kita kemudian terjelembab ikut dengan beberapa pendakwah yang mengikuti madhab Jahmiyah, dan madhab tersebut tentu batil dalam masalah Quran, atau mengikuti mazhab Mu'tazilah dalam masalah ini, yang mana dahulu Ahlus Sunnah dan Ahlul Hadith mereka adalah orang-orang yang memerangi pemikiran Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Tetapi karena kejahilan, ketidaktahuan, dan malas untuk tahu, melazimkan tidak sedikit dari rekan-rekan yang mungkin dulu ngaji bareng kita, sekarang justru tidak suka pengajian-pengajian akidah karena mereka menilai merasa paling benar sendiri misalnya, atau terlalu berlebihan dalam menanggapi masalah akidah, atau mereka mengatakan masalah-masalah furu' terlalu diurus, contohnya masalah istiwa Allah Ta'ala alal arsh, masalah Al-Quran bukan makhluk, itu masalah furu', enggak usah terlalu ricuh lah. Gitu mereka. Akhirnya mereka kemudian lebih suka ke da'i-da'i pendakwah yang menyeru untuk hijrah namun jalan di tempat, atau bahkan lebih buruk daripada perjalanan sebelumnya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, di sini kita berusaha dengan izin Allah Ta'ala dan seraya memohon juga taufik dari Allah untuk mencerdaskan diri kita, untuk memahami bagaimana madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah manhajnya dalam memahami Al-Quran. Ya, kita baca di sini dari kalimatnya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian kita baca sekelumit dari syarahnya kitab ini, dalam kitab ini dengan terjemahan. Dikatakan oleh beliau Imam Ahmad bin Hanbal, "Wal-Quranu kalamullahi wa laysa bimakhluq." Quran adalah kalam Allah dan bukanlah makhluk. Quran adalah kalam Allah, berarti Quran adalah salah satu dari sifat Allah Ta'ala, dan sifat Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Begitu. Quran adalah kalam Allah. Ketika disebut Quran adalah kalimat Allah, kalamnya Allah, maka berarti Al-Quran bukanlah makhluk. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memiliki sifat kalam, yaitu berbicara, berkata, berfirman. Ini sifat Allah, perbuatan Allah Ta'ala, ya. Kemudian ketika itu adalah sifat Allah atau perbuatan Allah, maka ketahuilah apa yang menjadi sifat Allah atau perbuatan Allah bukanlah makhluk. Berbeda dengan kita sebagai makhluk, kita masing-masing memiliki sifat, masing-masing memiliki perbuatan, baik sifat ini karakter fisik ataupun karakter akhlak. Ya, itu sifat. Misal karakter fisik antum apa, putih misalnya, kulitnya putih ya, atau coklat, anda nggak ngeliat ada yang putih di sini ya, coklat rata-rata. Ya mau dibilang hitam nggak enak, tapi coklat aja ya, coklat misalnya. Coklat ini berarti sifat. Taip, sekarang kita tanya, apakah sifat coklatnya kulit antum itu makhluk atau bukan? Antum makhluk bukan? Makhluk. Sifat antum apapun itu makhluk. Ada sebagian orang tinggi. Tinggi, ketinggian orang ini, sifat tingginya itu siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Berarti sifat tingginya adalah makhluk. Faham di sini ya? Itu dari karakter apa? Karakter fisik. Karakter akhlak. Sebagian dari rekan-rekan yang ngaji, terutama ikhwan, ketika kajian ya berlangsung, apalagi kajian akidah, tiba-tiba ngantuk. Nah, sifatnya apa? Ngantukan. Nah, gitu. Itu sifat ya. Ini tahdzir sebelum terjadi ya. Ngantukan supaya enggak ada yang ngantuk ya. Misalnya ngantukan. Ngantukan itu sifat. Sifat ngantukan dia yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan ini sifat ngantukan termasuk bagian dari akhlak, tapi akhlak yang tidak mulia gitu ya. Iya, begitu juga terlalu tegang sampai melototin ustadznya, itu juga enggak benar ya. Jadi antum biasa aja napa gitu kok ngaji. Enggak ngantukan, enggak juga melototin ustadznya kayak lagi melototin ahli bidah gitu. Jadi biasa aja ya. Jadi dua-duanya tenang-tenang aja. Tapi dua sifat ini ya, melotot banget matanya ya, dan juga ngantukan, dua-duanya makhluk diciptakan oleh Allah, keberadaan itu diciptaan dari Allah Ta'ala. Begitu ya. Diri kita dan segala sifat yang ada pada diri kita, baik itu dari segi fisik ataupun akhlak, materi ataupun maknawi, maka semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekarang, bisakah kita bertanya, Allah Ta'ala memiliki sifat atau tidak? Memiliki sifat. Allah memiliki nama, memiliki sifat. Taib. Sekarang, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Allah Ta'ala menciptakan nama dan sifatnya? Nah ini permasalahan. Ini seperti dalam hadis Nabi SAW. Kalau misalnya ada yang bertanya kepada engkau, ya, siapa yang menciptakan manusia? Allah Ta'ala. Siapa yang menciptakan langit? Allah Ta'ala. Siapa yang menciptakan bumi? Allah Ta'ala. Lalu siapa menciptakan Allah? Nah itu, mulai di situ. Jadi syubhat. Maka Nabi SAW merekomendasikan agar berta'awudz segera. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Karena ini adalah kamuflase atau stepnya syaitan untuk membuat benak kita atau akal kita terperangkap dalam syubhat. Jadi itu yang disebut khutuwat asyaitan. Ya. Ketika antum ditanya, siapa yang menciptakan antum? Allah. Siapa yang menciptakan sifat antum? Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan Allah Ta'ala? Siapa yang menciptakan sifat Allah? Nah, ini syubhat. Apakah sifat Allah itu makhluk? Enggak. Sifat Allah Ta'ala adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Ya. Dan Al-Qur'an kalam Allah. Dan Allah Ta'ala memiliki sifat yaitu kalam. Apa? Berbicara. Ya. Dan dia bukan makhluk, yaitu kalam Allah bukan makhluk. Wala yad'ufu an yaqula laisa bimakhluqin. Dan tidak lemah, tidak boleh melemah untuk mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Tegas aja kita bilang Al-Quran bukan makhluk. Tegas aja. Sebenarnya pembahasan seperti ini gak ada dulunya. Maksudnya di zaman Al-Quran turun, itu gak ada. Kenapa? Karena semua orang telah mengetahuinya. Al-Quran bukan makhluk. Sehingga gak ada yang memperbincangkan tentang ini. Baru kemudian ketika zaman-zaman Mu'tazilah muncul. Itulah. Ya Al-Quran makhluk. Nah itu baru. Zaman-zaman itu, ya, masih di zaman salaf, ya, masih di zaman salaf juga. Mulai itu, ada yang membincangkan tentang masalah qadar, takdir yang telah kita bahas sebelumnya, juga masalah kemudian Al-Quran adalah makhluk. Ya, Mu'tazilah yang paling gemar dalam mempopulerkan istilah atau statement ini, yaitu Al-Quran adalah makhluk. Kenapa kita bahas ini, ikhwan? Karena begini, kalau misalnya antum bilang Al-Quran adalah makhluk, berarti sekarang yang antum baca di Al-Quran, antum sedang membaca suatu makhluk. Kemudian efek lebih buruknya lagi nanti adalah ketika antum berhukum dengan Al-Quran maka antum berhukum dengan makhluk dan produk, gitu loh. Berhukum dengan suatu produk, suatu hal yang dihasilkan, yaitu diciptakan. Ya, maka apa bedanya dengan rasio manusia, logika manusia, ya kan? Berbenturlah nanti. Al-Quran kan makhluk, rasio antum juga makhluk, makanya sama-sama makhluk, jangan saling menyalipkan gitu. Maka sama aja, ya. Berhukum dengan hukum Allah itu Al-Quran dan Sunnah, sama aja dengan berhukum dengan buatan kita sendiri. Kenapa? Karena toh sama-sama makhluk. Gimana? Ngerti gak efeknya, ikhwan? Paham gak sampai efeknya? Efeknya di sini nanti. Kalau misalnya kita bilang Al-Quran itu makhluk, itu efeknya dalam segi hukum. Berhukum dengan hukum Al-Quran, maka sama dengan berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Apa segi kesamaannya? Sama-sama berhukum dari perasaan makhluk, dari makhluk. Itu satu. Kemudian kalau ternyata Al-Quran itu makhluk, maka antum injak aja itu mushaf, maka tidak ada masalah, karena yang diinjak adalah kitab yang berisikan penjabaran makhluk. Enggak? Jadi enggak ada masalah, gitu kan? Faham maksudnya di sini, ikhwan? Jadi enggak suci lagi kitabullah ini. Ngerti enggak, ikhwan? Hah? Antum kok diam aja? Ngerti? Agak berat gitu ya. Coba antum tidur dulu, mungkin agak enggak berat. Gitu. Ketika Al-Qur'an itu makhluk, maka hilanglah kemudian kemuliaannya, karena apa? Sama-sama makhluk. Apa makhluk? Makhluk artinya apa makhluk? Yang diciptakan, yang dikreasikan oleh Allah Ta'ala. Ketika Al-Quran itu makhluk, berarti ya bisa aja kemudian nanti diubah-ubah. Ya, taib. Kita lanjut biar lebih paham lagi. Ya, di sini. Qala, kemudian berkata Imam Ahmad, fa'inna kalamallahi laysa biba'inin minhu. Karena sesungguhnya kalam Allah itu tidak terpisah darinya. Wa laysa minhu syai'un makhluk. Dan tiada suatu bagian pun darinya yang makhluk. Kalau sebenarnya gimana? Terjemahannya agak susah juga memang menerjemahkannya. Tidak ada sedikit pun dari Allah Ta'ala sesuatu yang makhluk. Ngerti? Apakah ada pada diri Allah itu makhluk? Apakah Allah Ta'ala menciptakan dirinya sendiri? Faham gak? Taib, gini. Dan kita tidak mengkiaskan Allah dengan makhluk. Tetapi memang para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwasanya sifat-sifat kewujudan suatu pihak, sifat-sifat kewujudan suatu pihak itu terbagi menjadi minimal dua. Sifat-sifat kewujudan suatu hak, suatu zat, suatu hal, suatu pihak, apapun itu, terbagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ya, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ya, sebenarnya ada juga sebutan sifat khobariyah. Ya, ini juga sifat khobariyah dzatiyah juga. Baik, ala kulli hal. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang selalu ada pada zat pemiliknya. Paham? Sifat yang selalu ada pada zat pemiliknya sampai kapanpun ada terus dia. Oke? Sifat fi'liyah artinya sifat perbuatan, ya enggak? Dan sifat perbuatan ini, namanya perbuatan, itu bergantung kepada kehendak pemiliknya, ya enggak? Taib, ana kasih contoh biar antum agak segeran dikit mukanya. Satu, sifat dzatiyah. Sekarang sebutkan satu contoh sifat dzatiyah pada diri antum. Yang bisa menjawab boleh pegang bendera ini sekali. Sifat dzatiyah, zat yang selalu ada pada antum. Ayo. Coklat. Kulitnya coklat. Sahih. Ya, sahih. Kalau berubah hitam gimana, Pak? Hah? Tapi kulitnya coklat benar enggak kira-kira? Coklat. Wah, ngaku coklat kulitnya, masya Allah. Padahal agak sedikit ke hitam, Pak, ya. Bercanda, Pak. Ya. Kulitnya coklat kira-kira bakal terpisah enggak dari kulitan? Enggak. Nah, ini zat antum seperti itu, dong. Memiliki wajah. Kehilangan wajah enggak secara zat gitu? Enggak bakal hilang, kan? Ya. Mata. Nah, ini namanya sifat dzatiyah. Oke? Sifat zat itu enggak mesti masalah fisik, enggak mesti. Enggak mesti. Ya, enggak mesti masalah fisik. Baik. Contoh sifat zat kita ini manusia memiliki akal. Memiliki akal itu kira-kira fisik bukan? Makna, akal itu makna. Enggak ketemu mana akal antum mana coba? Di kalbu ya betul, tapi coba black jantung antum buka ada enggak? Mungkin atom tertuliskan akal gitu. Enggak ada kan? Akal itu makna dia, bukan sesuatu yang fisik. Tapi ini sifat apa? Zatiyah, oke? Okay? Yang selalu ada pada manusia, oke? Okay? Sampai sini paham ya? Ini sifat zatiyah. Baik. Ada yang kedua sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Yang mana sifat ini bergantung pada kehendak pemiliknya, ya enggak? Contoh. Melek. Melek itu perbuatan atau zat? Zat mata, yang zatnya mata ya, betul ya. Merem atau melek mata ada enggak? Ada, berarti ini sifat zatiyah, selalu ada. Tapi merem melek antum selalu merem atau selalu melek? Ya kadang merem, kadang melek, atau kadang merem melek, nah kan gitu. Merem atau meleknya antum atau merem meleknya antum itu bergantung pada kemauan antum. Antum mau merem sekarang boleh enggak? Bisa enggak? Ini perbuatan enggak merem gini? Perbuatan. Ini sifat perbuatan namanya. Namanya kalau misalnya antum mau merem, itu siapa yang berkehendak di sini? Yaitu antum yang pengen merem, ya kan? Antum pengen melek, bahkan pengen melototin ustaz di kajian. Biar ustaznya grogi, dibalas pelototan ustaz, dia yang grogi. Melotot gini, kira-kira itu sifat apa? Perbuatan atau zat antum? Kecuali kalau dari brojol bayi antum melotot dari situ sampai mati itu melotot. Tapi kan antum melotot itu kan kemauan antum, bukan karena memang dari sononya udah tercetak melotot ya. Dari bayi keluar melotot, dokternya sampai kaget, astagfirullahaladzim. Ya, baru ada bayi biasanya kan matanya melengkung buka, ini udah melotot dari lu. Melotot ya, dan melotot matanya tajam gitu. Enggak ada. Melainkan kita bisa melotot karena kita pengen melotot, iya enggak? Ini sifat apa? Fi'liyah. Datang ke kajian, datang perbuatan bukan perbuatan. Ini sifat fi'liyah. Bergantung pada apa? Kehendak antum. Kalau antum pengen datang kan datang kan? Kalau antum enggak datang, enggak datang gitu ya. Oke. Tidur di kajian. Nah, ini sifat apa nih? Zatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah, karena tidur di kajian ini karena kemauan antum pengen tidur ya. Iya, karena kemauan antum. Ah, alhamdulillah nih ada kajian nih, akhi. Masya Allah, bagus nih kajiannya, kita bisa tidur di situ. Nah, parah nih orang kayak gini, parah ya. Udah nawaitu sejak dari rumah tuh, bismillah nawaitu tiduran di kajian. Nah, gitu. Ya. Nah, makanya ini sifat apa? Fi'liyah, perbuatan. Nah, namanya orang berbuat atau suatu pihak berbuat itu kan sesuai dengan kehendak dia kan? Iya. Kecuali kalau ngelindur ngigo itu udah di luar konteks dah, itu pengecualian karena itu di luar kesadaran. Ya enggak? Taib, jadi kita nih masing-masing punya apa? Sifat zatiyah yang selalu melekat pada diri kita. Kita juga punya sifat fi'liyah yang bergantung pada apa? Pada kemauan kita, kita mau apa enggak gitu loh. Ya. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya dan juga nama-namanya di Al-Quran dan juga melalui lisan Rasul kita alaihissalam. Setelah para ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka meneliti semua hal tersebut, maka akhirnya sampailah ke konklusi, dan bukan bermaksud untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya, tetapi taksim, pembagian dan klasifikasi berikut hanyalah untuk memudahkan dan memetakan fikiran dan juga pemahaman tentang asma dan sifat Allah Ta'ala. Maka terbagilah sifat-sifat Allah Ta'ala menjadi sifat zatiyah dan fi'liyah, yang mana seluruh sifat zatiyah dan fi'liyah itu secara hakiki tidak sama dengan sifat makhluk. Oke? Di antara sifat zatiyah, dan jangan gambarkan dengan bentuk, tetapi imanilah secara makna, secara hakikat. Allah Ta'ala memiliki wajah atau tidak? Dan apakah wajah tersebut akan terlepas dari Allah? Selalu ada pada Allah? Selalu ada pada Allah Ta'ala. Berarti ini sifat apa? Zatiyah. Dan wajah Allah sama enggak dengan wajah makhluk? Tidak. Tapi Allah memiliki wajah, makhluk pun memiliki wajah, dan keduanya tidak ada yang sama. Maksudnya tidak bisa disamakan, tidak bisa disetarakan, tidak bisa diserupakan. Dan wajah Allah tidak boleh dibayangkan. Bukan hanya tidak bisa, tidak boleh bahkan. selain tidak bisa, tidak bisa disamakan atau digambarkan. Tapi begitu ya. Kemudian Allah Ta'ala memiliki tangan, memiliki tangan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ditakwil menjadi rahmat atau apa ya, enggak. Tapi tangan. Taib. Sekarang apakah Allah, tangan Allah Subhanahu wa taala selalu ada pada Allah Ta'ala? Taib. Selalu ada pada Allah Ta'ala. Sehingga ini sifat apa? Zatiyah. Taib, sifat zatiyah. Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu atau tidak? Dan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Apakah pernah suatu ketika Allah Ta'ala tidak mengetahui? Tidak pernah. Berarti selalu ada pada Allah. Berarti sifat ilmu Allah Ta'ala ini adalah sifat apa? Zatiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat penglihatan atau tidak? Memiliki. Apakah pernah sekali Allah Ta'ala tidak melihat? Tidak. Berarti selalu ada pada Allah. Berarti ini sifat apa? Sifat zatiyah. Sifat zatiyah. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pendengaran? Memiliki. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Taib. Taib. Kemudian sifat fi'liha Allah Ta'ala. Di antara perbuatan Allah Ta'ala adalah menumbuhkan atau menurunkan hujan. Taib. Menurunkan hujan. Ya kan? Dalam ayat banyak, anzala minas sama'i ma'an. Walaupun memang Allah Ta'ala tugaskan beberapa malaikat, dan terserah Allah mau berbuat apa saja, menugaskan beberapa malaikat untuk mengurusi hal tersebut, tapi dalam Al-Quran dinisbatkan Allah menurunkan hujan. Taib. Perbuatan menurunkan hujan ini sifat Allah bukan? Sifat Allah Ta'ala. Ya. Nah sekarang menurunkan hujan ini terserah Allah atau selalu ada pada Allah? Terserah Allah. Berarti bergantung pada kehendak Allah Ta'ala. Berarti ini sifat apa? Fi'liyah. Oke? Okay? Sifat fi'liyah. Ya? Sifat fi'liyah. Kalau Allah sifat fi'liyah itu apa? Sifat fi'liyahnya Allah itu apa? Kalau Allah Ta'ala ingin menginginkan, maka Allah akan melakukan. Jika Allah tidak menginginkan, Allah tidak melakukan. Faham di sini? Ya? Tapi sekarang tiba-tiba antum dapat kekayaan, warisan atau apalah, banyaklah pokoknya, tiba-tiba antum kaya mendadak. Ya? Gitu. Ya, lagi antum tiba-tiba jalan di suatu trotoar, melihat pengemis, om, permisi om, ya, minta om, saya belum makan om, ya nangis om. Antum terus iba, antum kasih duit 50 ribu ke pengemis itu, saking gak tahan yang lihat raut muka dia yang memang luar biasa, ya. Maka antum kasih 50 ribu. Antum jalan sedikit, kemudian ada seseorang membawa speaker datang ke antum. Mas, maaf mas, sebentar mas. Kami dari acara lontong gitu ya. Kami dari acara lontong ya. Gitu ya. Kami meliput mas, ternyata masya Allah mas baik dan seterusnya. Kira-kira antum kalau dalam kondisi kayak gini dapat apa kira-kira? Dapat syukron dan afwan doang atau gimana? Enggak, dapat sesuatu. Ini kami memberikan hadiah buat mas, masya Allah. Ya. Berapa? Senilai 500 juta. Wah, ya. Ya, kami belum pernah mas memberikan sebesar ini mas. Tapi memang lagi harinya nih mas, masya Allah, dapat 500 juta sampean. Iya. Antum tanya dipotong pajak nggak? Nah, gitu kan? Nanti jackpot dipotong pajak lagi. Nggak mau saya kalau dipotong pajak. Eh tunai mas. Nomor rekening sampean berapa? Nah, gitu hasilnya dapat duit. Tapi sekarang itu siapa yang memberi? Memang secara lahiriah mata orang tersebut, tapi Allah Ta'ala yang mentakdirkan itu semua. Allah Ta'ala berbuat itu semua. Itu terserah siapa? Terserah Allah Ta'ala. Berarti ini sifat apa? Sifat fi'liyah. Allah mengkayakan orang, Allah memiskinkan orang, ini sifat fi'liyah. Allah membuat orang bisa menangis, Allah membuat orang bisa tertawa. Wa annahu adhaka wa abka. Ini sifat fi'liyah Allah, sifat perbuatan Allah. Terserah Allah mau membuat orang apa. Faham ya di sini ya, insyaallah ya. Maka sifat perbuatan Allah bergantung pada kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak maka Allah lakukan. Kalau tidak, tidak. Oke? Okay? Baik. Sekarang di antara sifat Allah adalah kalam. Di antara sifat Allah adalah kalam. Nah, sifat kalam berbicara ini sifat yang dia sifat dzatiyah juga sekaligus sifat fi'liyah menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oke? Ana kasih contoh lain supaya sebagai mukaddimah supaya bisa lancar pemahaman insyaallah. Taib. Sifat kasih sayang Allah. Allah punya sifat rahmat tidak? Benar? Ya. Yang tidur bangun sebelum Anda tegur, ya. Allah punya sifat dan tolong bangunin yang tidur, ya. Anda enggak ngelihat, cuman Anda punya firasat tidak enak, ya gitu. Ada yang tidur. Ya, Anda tidak lihat, cuman ada auranya itu kerasa di hati Anda. Ya. Ya. Antum ini Anda capek jauh-jauh datang antum tidur, wah luar biasa. Tapi itu memang sifat fi'liyah antum atau dzatiyah Anda enggak tahu, ya. Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Oke? Okay? Orang kafir diberikan rahmat enggak sama Allah di dunia? Binatang pun begitu kan? Taib. Ya. Anda tanya di sini, ikhwan, sifat rahmat Allah itu apakah dia sifat dzatiyah saja atau sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah? Hah? Dzatiyah aja. Pendapat pertama, pendapat kedua, ada yang berkata sifat dua-duanya, apa sifat gimana? Dua-duanya. Jumhur menulis antum ya. Kita lihat. Allah Ta'ala secara zat pada dirinya itu ada enggak selalu ada pada dirinya sifat rahmat? Itu sepakat kita ya? Sepakat kita. Baik. Tapi secara setiap perbuatan merahmati, setiap perbuatan Allah merahmati, ini sifat apa? Filia. Filia juga mas. Syekh, ya filia juga. Faham di sini enggak? Faham? Beneran? Hah? Allah Ta'ala secara zat pada dirinya kataba ala nafsihir rahmah. Ingat? Allah mewajibkan pada dirinya sendiri sifat rahmat. Mencatat pada dirinya sendiri sifat rahmat. Taib? Selalu ada pada dirinya? Iya, selalu ada. Sifat dzatiyah Ar-Rahmanir Rahim. Ya, selalu ada pada Allah Ta'ala. Tidak akan terlepas sifat rahmat tersebut. Bahkan Allah Ta'ala memiliki rahmat 100 rahmat kata Nabi SAW dalam kitab Adab Mufrad. Dan Allah berikan satu bagian dari 100 ini, satu bagian untuk seluruh kasih sayang ada yang ada di bumi ini. Sampai seekor induk kuda yang kakinya cepat bergerak itu tidak akan menginjak anaknya yang masih kecil. Saking apa? Saking efek dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kuda ini dirahmati Allah enggak? Sampai kuda. Orang kafir pun sekarang masih hidup, nafas dapat, duit dapat, makan dapat, minum dapat, hidup oke okay, dan seterusnya. Itu juga efek dari rahmat Allah. Berarti Allah secara zat tersifati dengan merahmati secara umum ya. Tetapi every single kalau bahasa Inggrisnya itu. Ya, setiap pemberian rahmat dari Allah, setiap pemberian rahmat dari Allah, maka ini sifat apa? Fi'liyah. Contoh. Antum datang ke dalam keadaan sedih, ya kan? Datang kajian dalam keadaan sedih, pengen cari obat buat kesedihan hati. Masuk ke kajian tenang hati. Nah, ketenangan ini rahmat dari Allah bukan? Rahmat dari Allah. Baru dapat pas kajian, ya. Ini siapa yang memberi rahmat? Siapa? Siapa yang merahmati saat ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala merahmati kita di kajian ini atas kehendak Allah Ta'ala atau bukan? Kalau Allah mencabut rahmatnya, yaitu tidak merahmati lagi, itu kehendak Allah juga bukan? Kehendak Allah juga. Maka every single of pemberian rahmat itu adalah sifat fi'liyah. Ngerti gak antum ikhwan? Oke, gini aja. Anda pengen pendekatan aja dan ini bukan mengkiaskan Allah dengan makhluk tentu saja. Gini. Siapa di sini orang yang paling bakhil? Ayo. Paling pelit, masya Allah. Ya. Saking pelitnya sampai dianya untuk diri sendiri pelit. Ada gak di sini kan? Gak ada. Hah? Yang gak ngaku banyak ya. Tapi insya Allah gak ada di sini. Semua masya Allah ya. Semua di sini dermawan ya sampai Ya, tromol itu penuh dengan uang koin, ya. Taib, kemudian siapa di antara antum yang paling dermawan di sini? Enggak mau ngaku juga. Hah? Enggak mau ngaku juga? Masyaallah. Ana tunjuk aja lah ya. Ana pilih aja antum. Ya, sebagai doa antum Mas ya. Dermawan enggak kira-kira antum? Enggak ya? Enggak kan? Iya, ana doain berarti, ana doain semoga dermawan. Iya. Antum misalnya memang terlahir dari kecil tuh sudah biasa dermawan. Ngasih orang dari kecil. Sampai halo? Ya, sampai sebangkotan ini antum masyaallah Mas dermawan. Ya, bangkotan ya bahasa lama ya. Sebenarnya masih muda ya antum. Udah nikah insyaallah? Belum. Wah, masyaallah ya. Taib. Dermawan kok belum nikah? Baik, dari kecil dan semua orang mengenal antum dermawan. Berarti ini secara zat dia dermawan selalu ada pada dirinya. Semua orang yang minta selalu dikasih. Masya Allah, selalu ada pada dirinya. Oke, okay? Paham ya? Berarti sifat zatiyah dia selalu ada pada dirinya. Sifat apa? Karom, yaitu sifat dermawan, senang memberi. Oke, okay? Ini sifat zatiyah itu selalu melekat ada pada dirinya. Oke, okay? Tetapi sekarang, ketika setiap dia memberi orang lain pemberian, setiap dia memberi orang lain pemberian, setiap perbuatan dia memberi itu sifat apa? Fi'liyah, karena tergantung pada kemauan dia, gitu ya. Saya mau ngasih. Kalau dia enggak mau ngasih, terjadi enggak itu perbuatan? Enggak terjadi, makanya namanya apa? Sifat apa? Sifat fi'liyah, gitu ya. Paham? Misalnya ada seorang ustaz, dia itu kalau ditanya pasti jawab, mesti jawab. Sifat karakternya itu selalu menjawab pertanyaan. Bahkan enggak ditanya pun dia jawab gitu. Ya kan? Ya. Taib. Suatu ketika dan gini, ketika ditanya ada kertas. Kertas tuh saya. Pak ustaz, ini nomor HP saya ya misalnya ya. Saya mau mengirim CV ke WhatsApp Pak Ustad, nah gitu. Tolong dijawab Pak Ustad, nggak apa-apa dijawab di kajian. Ustad jawab. Jawab nggak ya? Nah gitu kan. Biasanya kan Ustad ini secara zat selalu menjawab, sifatnya gitu. Tapi pertanyaan kayak gini, aduh, ini bahaya. Atau pertanyaannya, Pak Ustad, saya melihat di antara panitia yang berseragam di Masjid Al Ikhlas itu ada yang ganteng Pak Ustad. Ya, apakah dia masih bujang Pak Ustadz? Tolong jawab pertanyaan saya. Ustadznya bilang, saya enggak mau menjawab pertanyaan seperti ini. Misalnya. Berarti ini sifat apa? Fi'liyah, karena berkaitan dengan kemauannya. Paham di sini, kan? Coba kalau ditanya tentang Ustadz, tolong penjelaskan ayat ini, Ustadz. Apa arti hadis ini, Ustadz? Apa maksud dari ini, Ustadz? Apa definisi ini? Ustadz yang jawab. Ya. Maka mau atau perbuatan menjawab itu kan bergantung pada kemauan dia untuk menjawab atau tidak mau. Ini yang disebut apa? Sifat fi'liyah. Ya. Wis, sampun kertas potiring. Nggih, sampun. Ya. Ini di sini banyak kan orang mana nih? Bukan orang jawab, bukan. Antum sudah paham atau enggak? Faham enggak tadi perbedaan sifat zatiyah dan sifat fi'liyah? Faham ya? Baik. Ahlus sunnah wal jamaah menegaskan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat kalam. Berbicara, ya? Oke? Okay? Ya? Nah, yaitu sifat kalam ini yang mana Allah Ta'ala bisa berbicara. Ya? Kapanpun yang Allah inginkan bisa berbicara, dan selalu ada pada Allah sifat tersebut, sehingga tidak pernah Allah tersifati dengan bisu. Ya enggak? Ya, oke? Dan Allah tidak pernah tidur. Ya. Tapi sekarang ana tanya antum, dan walillahil matsal ala. Antum punya sifat berbicara enggak, ikhwan? Tapi terbatas enggak? Kalau lagi tidur antum berbicara enggak? Ya enggak tahu memang, tapi kan enggak. Atau jangan-jangan itu bicara antum itu, ya? Itu bukan berbicaraan, walaupun itu suara memang, bukan bicara itu namanya kan? Berarti ketika tidur sifat tersebut tidak ada pada antum, ya enggak? Kecuali lagi ngigo kali. Taib. Allah Ta'ala tidur tidak? Tidak pernah tidur, tidak pernah lalai. Maka sifat berbicara Allah selalu ada pada Allah. Taib, itu dari segi sifat zatiyahnya. Taib, faham di sini? Tapi kemudian kalau Allah mau berbicara atau tidak, itu terserah Allah kan? Terserah Allah enggak? Terserah Allah. Setiap Allah berbicara, maka itu adalah sifat fi'liyah. Yang kalau Allah mau berbicara, maka Allah berbicara. Kalau Allah tidak berbicara, maka Allah tidak berbicara. Tapi selalu melekat pada dirinya sifat berbicara. Adapun perbuatan berbicara itu terserah Allah. Mau kapan berbicara, terserah Allah Ta'ala. Kira-kira setiap dari kita nanti di hari akhir, dan semoga Allah menyelamatkan kita dunia akhirat, kira-kira akan diajak bicara enggak sama Allah? Akan ditanya enggak sama Allah? Ditanya. Dan terdengar enggak Allah Ta'ala bertanya? Terdengar. Berarti Allah Ta'ala berbicara. Ya. Allah mau berbicara sama antum untuk bertanya kepada antum. Faham di sini, ikhwan? Masya Allah, ini tadi azan atau teguran atau gimana? Ini belum kayaknya anda belum ngomong apa-apa barusan ini, udah tiba-tiba azan aja. Enggak, pokoknya dari sini sesungguhnya kalam Allah ini tidak terpisah darinya. Ini faham kalimat ini? Iya, perlu dipahami. Dan anda menjelaskan tadi sifat zatiyah, sifat filiyah demi memahami kalimat ini, ikhwan. Jadi akidah itu bukan hal yang ya, selesai, alhamdulillah khatam kitab. Enggak ngerti apa-apa antum. Ya kan? Coba apa maksud kalam Allah tidak terpisah darinya? Artinya ini sifat Allah Ta'ala secara zatiyah. Ngerti? Gitu. Jadi memahami akidah itu enggak semudah, maksudnya bukan enggak semoga Allah mudahkan, tapi tidak bisa diremehkan. Jangan mentang-mentang kitab akidah kecil usul salah-salah, ish gampang, khatam kitab tauhid selesai, udah saya jadi ustaz. Enggak gitu, ikhwan. Ya, itu. Ini aja tadi butuh pendekatan yang cukup menguras energi juga untuk hal tadi, ya, pikiran, bagaimana permisalan contohnya. Itu, dan antum pun berpikir cukup harus betul-betul tanggap, enggak bisa lalai, ya. Ini permasalahan penting. Ya, ini sebenarnya udah azan loh. Ayo, tapi kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan ba'da isya, ba'diyah isya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita ulang sedikit saja tadi. Kalam Allah Ta'ala laisa biba'inin minhu, tidak terpisah darinya. Ini sifat kalam adalah sifat zatiyah. Jadi apa definisi sifat zatiyah? Definisinya adalah sifat yang tidak akan terpisah dari pemiliknya. Gitu. Adapun definisi sifat fi'liyah adalah sifat perbuatan yang bergantung keterjadiannya pada pemiliknya. Ya, pada kemauan pemiliknya, kehendak pemiliknya. Kalau misalnya pemilik perbuatan tersebut berkehendak, maka akan dia lakukan. Jika dia tidak berkehendak, maka dia tidak akan melakukan. Dan kalam Allah, sifat Allah Ta'ala, takallum atau kalam, ini sifat zatiyah yang tidak terpisah dari Allah Ta'ala, bukan makhluk. Dan sekaligus setiap Allah Ta'ala berbicara, maka Allah Ta'ala berbuat berbicara, yakni sifat fi'liyah. Ya, Allah Ta'ala menginginkan untuk berbicara. Gitu ya. Ini fahami baik-baik. Minimal kalau belum, jujur aja ikhwan, ini hal kayak gini pernah enggak untuk belajar sebelumnya? Sejujurnya. Beneran belum? Ya. Semoga Allah beri antum hidayah. Ya, enggak apa-apa. Ya. Tapi kan sekarang kan kebeluman itu mulai terkikis. Kalau dikatakan sudah sekarang ini pun ana pikir belum 100% paham total, belum. Tapi seenggaknya ini menjadi gerbang. Ya. Dan setelah pelajaran seperti ini, ana berharap kepada Allah, kemudian kepada antum, agar antum mengeksplor akidah semacam apa, pernyataan-pernyataan atau faedah semacam ini dari kitab-kitab ulama. Kalau memang agak berat dengan kitab ulama, ada di situsnya Ustaz Firanda itu bantahan untuk Asy'ariyah atau Mu'tazilah tentang Al-Qur'an kalam, Al-Qur'an dalam makhluk. Ya, antum akan menemukan di situ tulisan beliau cukup panjang. Ya, dan anda lupa beberapa seri atau satu artikel, tapi panjang sekali. Perkataan ulama, bahkan dari kalangan Syafi'iyah sendiri, dan pernyataan yang membantah kalangan Asy'ariyah tentang masalah ini. Ya, mulai tuh baca sedikit-sedikit. Kalau misalnya memang agak kesulitan, ya minta pada Allah Ta'ala hidayah dan taufik, dan kemudian bertanya kepada ustadz yang mumpuni dalam bidang ini. Ini jadi gerbang, ikhwan. Karena kalau sampai antum bertahun-tahun ngaji kayak gini, belum ngerti, belum tahu, bahkan baru, sesuatu yang baru gitu, Masya Allah, berarti antum sebenarnya belum begitu ngaji. Ya, gak apa-apa kan anda ngomong gini? Belum begitu ngaji, karena ini masalah yang sangat penting, vital, dan salah satu simah, yaitu salah satu karakter atau hal yang menonjol dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka bisa membedakan syubhat dan bid'ahnya Ahlul Bid'ah dalam masalah ini. Ya, jadi perlu mengerti sifat dzatiyah, sifat fi'liyah, dan ini pembahasan yang di kitab dia, di kajian-kajian aqidah wasithiyah dan seterusnya itu banyak. Ya, kajian-kajian aqidah Ahlus Sunnah yang level seperti aqidah wasithiyah, apalagi nanti level-level naik lagi, itu hal-hal seperti ini sudah ada, bisa dikaji. Mungkin rekan-rekan banyak yang lebih ke masih di aqidah dasar, ya. Dan memang ini termasuk dasar, jemaah sekalian. Termasuk dasar, jadi harus tahu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah, ya. Kemudian perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan selainnya di masalah kalamullah ini, dari penafian Ahlul Bid'ah kepada sifat-sifat Allah atau sebagian sifat Allah. Kita Ahlus Sunnah punya prinsip atau punya mauqif dan sikap tentang kalam Allah, tentang Al-Quran. Kita bilang Al-Quran itu kalam Allah, ya. Dan kalam Allah adalah sifat Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala bisa berbicara, berbicara. Dan sifat berbicaranya Allah Ta'ala itu sifat dzatiyah yang tidak terpisah dari dirinya, betul? Faham ini sampai sini? Ini berarti sifat apa? Dzatiyah. Sekaligus di setiap Allah Ta'ala ingin berkata, maka berkatanya Allah ini sifat apa? Fi'liyah, karena berkaitan, bergantung pada kehendak Allah. Kalau ingin berkata, Allah ingin mengucapkan sesuatu, Allah mengucapkan. Iya kan? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Qaul, perkataan. Allah Ta'ala terserah mau mengatakan sesuatu. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Taib. Begitu, ya. Jadi ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Bedanya kita Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, satu blok, blok lain, dan ada Asy'ariyah blok lain. Kalau Mu'tazilah ini sangat jelas bedanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau Asy'ariyah seolah-olah sesama dengan kita, tapi sebenarnya enggak, gitu loh. Nah, ini ada pembahasan lagi. Dan ini butuh waktu, jemaah sekalian. Ya, maksudnya butuh sesi lagi ini. Dan anda enggak mau, ya. Kemalaman nanti, ya. Ada kertas pertanyaan enggak? Anda pengen tahu juga dulu pertanyaan seberapa banyak, ya. Tapi mukaddimah dulu. Kalau ada, cepetan, ya. Ya, jangan ditunda-tunda nunggu anda pulang. Pakai kertas. Tapi pakai lisan enggak apa-apa, ayo. Coba tahu. Apakah dia bisa tidur atau gimana? Taib. Ya, taib. Ya, berarti ya, di sini Okay, antum berarti di sini cukup paham, tetapi belum cukup paham. Ada sesuatu yang masih menjadi syubhat. Bagus kalau bertanya. Dan bagusnya nanya ke seorang ustadz memang. Kalau antum nanya ke samping antum, nambah parah ya. Taib. Mohon maaf ya. Jadi beliau bertanya, Allah kan tidak tidur. Terus ini dzatiyah atau apa gitu ya? Apa coba? Mau nyantum apa gimana kira-kira, Pak? Hah? Coba diperjelas lagi pertanyaannya. Orang dengar aja bingung, Pak, dengan pertanyaan antum. Allah tidak pernah tidur, betul? Oke, terus bisakah Allah tidur? Taib. Bisakah Allah tidur? Sesuai kemana Allah Subhanahu wa taala. Taib, taib. Jadi pertanyaan beliau, Allah kan tidak tidur. Ya, bisakah Allah tidur sesuai kemauan dia? Gitu ya. Taib. Itu sama dengan mengatakan atau bertanya, Allah tidak mati, bisakah Allah mati? Ngerti? Allah tidak akan mati kan? Bisakah Allah mati? Pertama, pertanyaan seperti ini Anda enggak bukan-bukan ini antum bukan, enggak. Ini syubhat memang, tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak ada jawaban. Kenapa? Karena ini pertanyaan yang tidak mungkin terjadi hal yang ditanyakan. Gitu loh. Jadi begini, ikhwan. Jika surga dan neraka tidak pernah ada, kamu masih menyembah Allah enggak? Ini pertanyaan enggak perlu tanya, enggak perlu ditanya, enggak perlu dijawab. Iya, lemparin aja pakai palu, martil. Kenapa? Kenapa antum mengatakan jika surga dan neraka tidak pernah ada? Ini bertanya sesuatu yang mustahil. Contoh lain, Mas, kalau misalnya sampean jadi nabi, kira-kira sampean mau mendakwahi orang mana? Ini pertanyaan omong kosong nggak? Jika sampean nanti jadi misalnya sampean jadi nabi nih, ngapain antum nanya gitu? Kenapa? Karena kita nggak bakal pernah jadi nabi. Jadi jangan memfarodkan atau bertanya sesuatu yang mustahil dan melazimkan dari sesuatu yang mustahil itu kira-kira apa yang terjadi? Enggak. Contoh lain misalnya, kalau misalnya kiamat enggak pernah ada, kira-kira bumi ini setua apa ya? Itu enggak bakal ketemu jawabannya. Kenapa? Menanyakan sesuatu yang tidak ada posibilitas sekecil pun apapun itu tidak akan pernah ketemu jawabannya. Ya? Tapi kalau misalnya tanya, antum kalau tidur di kajian berapa menit? Itu mungkin jawabannya ada. Kenapa? Karena ini bukan mungkin lagi, bahkan rukun kajian sebagian ikhwan. Ya? Gitu. Itu jawaban dulu pertama ya. Jadi beliau tadi nanya, Allah kan tidak tidur. Bisakah Allah Ta'ala dengan kehendaknya dia tidur? Itu sama dengan misalnya kita lazimkan sampingannya seperti bertanya, Allah tidak mati, ya kan? Bisakah Allah berkehendak untuk mati? Ya kan gitu. Kan Allah terserah mau ngapain aja, gitu kan? Maka enggak perlu ada pertanyaan seperti itu, ikhwan. Ya kan serupa kan? Karena Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, Allah Ta'ala tiada yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Terus kemudian Allah menetapkan dua nama dan sifatnya, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu yaitu menetapkan sifat Al-Hayat Al-Kamilah, yaitu kehidupan yang maha sempurna. Allah Ta'ala memiliki sifat kehidupan. Ini sifat apa? Zatiyah, selalu ada pada Allah. Terus Al-Qayyum. Qayyum sifat apa? Qayyum, qayyumiyah yaitu sifat maha mengurusi segala hal. Ya kan? Ya kan? Qayyum, maha mengurusi segala hal. Makanya kepala sekolah itu disebut Qayyim. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu bukan nama asli. Ibnu Qayyim itu anaknya kepala sekolah Madrasah Al-Jauziyah, itu artinya. Jadi Qayyim itu mudir gitu, kayak mudir. Kepala sekolah, kepsek, ya gitu. Nah, Al-Hayyu Al-Qayyum ini kemudian, ini kan isbat. Ya, yaitu ditetapkan Allah Ta'ala memiliki kehidupan sempurna dan memiliki kemaha mengurusi secara sempurna, ya. Nah, kalau kehidupan sempurna kira-kira bakal tidur enggak? Enggak kan? Apalagi mati, ya. Taib. Antum hidup, hidup. Tapi ketika antum lagi tidur memang hidup, tapi di situ ada sisi kematian. Makanya dikatakan oleh para ulama an-naumu akhul wafat atau akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Ya enggak? Baik, sampai sini paham ya. Dan selagi Allah tidak mungkin tidur, lebih tidak mungkin lagi apa? Mati. Maka kita tidak perlu mempertanyakan, Allah bisa enggak mati? Jangan nanya kayak gitu. Karena menanya sesuatu yang mustahil, ya. Bahkan jangankan ke hak Allah, ke hak ini aja. Kalau misalnya karpet merah ini jadi monyet, kira-kira dia mau enggak jadi warna merah? Ini useless gitu. Ya itu enggak ada gunanya bertanya seperti ini. Paham di sini ya? Anda enggak nyalin antum, Pak, tapi antum salah memang, ya. Sini. Enggak apa-apa. Ini subhat. Ini penting. Iya. Jadi di sini ikhwan, enggak, ini bukan beliau yang salah, bukan, karena bisa aja, ya. Nanya seperti ini enggak salah, tapi antum salah tetap, Pak. Ya. Iya, nanya seperti ini bagus, bagus. Karena bisa jadi ada di antara kita yang juga ada subhat di sini. Iya, bisa jadi. Nah, ketika kita mendengar pertanyaan seperti ini, antum jangan jawab, "Oh, gimana ya? Jangan-jangan iya bisa mati." Itu antum kena berarti. Jadi tindakan preventif dari ini, antum harus punya kaedah sebelumnya, yaitu bahwasanya ketika itu sifat dzatiyah Allah Ta'ala, yaitu Allah Maha Hidup dan Maha Mengurusi makhluknya, maka mustahil ada yang bertentangan pada diri Allah di sifat dzatiyah tersebut, yaitu Maha Hidup lawannya apa? Mati atau pingsan atau tidur, ya enggak? Karena tidur juga lawan dari kehidupan, semi lawan lah gitu loh. Kemudian Maha Mengurusi makhluknya. Maha Mengurusi berarti kan komplit mengurusi sama sekali, semuanya diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nafas dan detak jantung antum, peredaran darah, semuanya diurusi. Koreng antum cuma sekalian. Itu emang antum tiap malam itu emang pakai, iya sih pakai balsam nosib cap bison ya, misalnya atau apalah gitu ya. Ya pakai balsam dikelilingin tuh sambil digaruk-garuk kecil, enak, gatel gitu ya. Ya kan? Tapi kan malam antum kan serahkan kepada Allah, ya enggak? Apakah malam-malam antum ngerajut itu koreng biar itu dirajut ya, ditambal pakai apa? Enggak. Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Ini berarti qayyumi Allah, Maha Mengurusi. Allah mengurusi semua makhluknya. Dari kita semua, peredaran darah kita, apa-apa yang ada pada diri kita. Rizki kita, sampai segala binatang, sampai semut di lubangnya jutaan dan triliunan dari makhluk hidup. Itu Allah mengurusi semuanya. Ketika Allah Maha Mengurusi semuanya, tanpa kecuali, tanpa sedetik pun lalai, maka apakah mungkin Allah Ta'ala disifati dengan tidur? Enggak kan? Enggak. Apalagi disifati dengan mati. Berarti jangan bertanya sesuatu yang mustahil. Karena itu tidak akan pernah ditemukan jawabannya. Ya enggak? Iya. Gitu. Langsung antum gituin, Pak. Kalau ada orang bertanya begitu, antum gituin. Kalau antum ditanya tadi apa? Allah itu kan bisa melakukan apa saja. Kira-kira Allah bisa mati enggak? Maka kita bilang, ya, antum janganlah bertanya sesuatu yang mustahil, karena itu antum tidak akan ketemu jawabannya, gituin. Maka dia mulai, ya, enggak ketemu jawabannya, kelas. Ya, katanya Allah Maha Kuasa, bisa melakukan segala hal. Berarti ada dong yang Allah tidak bisa melakukannya, yaitu mati atau tidur. Kita jangan jawab bisa atau enggak bisa. Jangan ngomong gitu, tapi antum blokir aja itu. Antum janganlah bertanya sesuatu yang mustahil. Karena itu tidak akan tertemukan jawabannya. Wah, nyerah gitu doang. Enggak, ana enggak nyerah. Ya. Gitu-gitu. Iya. Ana enggak nyerah. Cuma ana enggak mau ngabisin waktu, ya. Waktunya sempit karena dari sini ke Cilangkap itu jauh, ya gitu. Gitu kan? Seperti itu Pak jawabannya. Iya, beneran. Ya, karena Allah menafikan pada dirinya suatu hal, berarti hal tersebut tidak mungkin ada pada diri Allah. Ketika hal itu tidak mungkin pada diri Allah, maka jangan tanya Allah bisa atau enggak. Jangan tanya Allah bisa apa enggak, gitu ya. Jangan tanya. Ketika Allah Ta'ala mengisbatkan menetapkan pada dirinya apa? Maha Hidup, berarti mustahil mati. Udah tahu kayak itu, ngapain antum tanyain Allah bisa mati enggak? Ngapain coba nanyain gitu? Ya kan enggak berguna pertanyaan itu, walaupun menjadi syubhat. Dan jangan kemudian bisikan setan kemudian, kan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, bisa enggak kira-kira Allah Ta'ala gitu. Nah, kan gitu. Jangan. Itu bisikan setan. Ya, begitu. Dan Bapak ini beliau berusaha untuk menyingkap syubhat dengan cara beliau, masyaallah. Ya, masyaallah. Jadi agak clear mudah-mudahan insyaallah. Ya. Kemudian Al-Qayyum Maha Mengurusi makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi Allah Ta'ala tidak akan terjadi pada diri Allah sinah dan juga naum. Sinah dan juga naum. Sudah pernah Anda kasih tahu belum faedah tentang sinah dan naum di sini? Kayaknya pernah, tapi Anda lupa. Apa di sini atau di tempat lain? Sinah itu apa? Ngantuk. Hah? Naum tidur, gitu kan ya? Dalam Al-Qur'an, urusan ngantuk dan tidur ada tiga kosakata. Sinah, kemudian nuas. Ya. Di surat Ali Imran, ya. Nuas ya, di surat Ali Imran. Allahu musta'an. Di saat perang Uhud ya. Amanatun nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum ya. Taib nu'as, ngantuk juga. Nu'as dan sinah artinya ngantuk. Kemudian naum tidur ya. Manusia ini tersifati dengan ngantuk juga enggak? Bisa kan? Iya, buktinya sebagian dari ikhwan ya, ngantuk. Tidur? Oh iya, tidur itu yang tujuan dari ngantuk supaya tidur. Iya, supaya lebih khusyuk ya. Tiga ini ikhwan ya. Tapi sinah, nuas dan naum itu masing-masing beda hal. Sinah di bahasa kita ngantuk. Nuas di bahasa kita ngantuk, tapi sinah dan nuas itu beda. Sinah itu adalah rasa kantuk yang menjalar di kepala. Ya. Nuas, rasa kantuk yang menjalar di mata. Tidur, ya tidur. Nah, gitu. Gitu. Baik. Mana yang lebih dulu sekarang? Sinah atau nuas? Lebih dulu ngantuk kepala atau ngantuk mata? Lebih dulu ngantuk kepala atau ayo? Khilaf di antara juhala, lebih dulu ngantuk kepala atau mata? Ayo ikhwan. Mata? Hah? Kepala? Kepala. Enggak Anda pengen tahu antum tentang diri antum sendiri, ikhwan. Mata dulu ngantuk atau kepala dulu? Mata. Jumhur di sini mengatakan mata. Ya, jumhur. Hah? Sebentar, kita rajihkan nanti pendapat yang rajih insyaallah. Ya. Jumhur di sini kebanyakan bilang mata terlebih dahulu. Berarti nuas terlebih dahulu daripada sinah gitu ya. Karena sinah itu kepala, ngantuk di kepala. Dan nanti Bapak ada yang mengatakan Bapak sini ada yang mengatakan kepala terlebih dahulu. Nah. Yang mana yang sahih? Ah, antum gimana? Antum merasakan gimana? Bukankah antum yang paling pengalaman dalam hal ini? Mata dulu. Panitia, salah satu panitia mengatakan mata dulu sesuai dengan jumhur. Ayo, stop. Atau ada qaulun tsalits mungkin? Enggak ada blek langsung gitu ya. Yang sahih adalah kepala dulu. Ngantuk itu berasal dari kepala terlebih dahulu, baru kemudian mata menutup. Ya, itu yang lebih sahih. Itu yang lebih sahih, bukan rajih. Rajih itu qaul yang keduanya masih ada ihtimal benarnya. Tapi ini enggak, yang sahih, yang itu batil yang tadi. Tadi jumhur ini batil. Ya. Maka sinah itu kepala terlebih dahulu ngantuk. Coba aja antum pahami diri antum sendiri ketika ngantuk. Sekarang mungkin lagi ngantuk, coba nanti lagi ngantuk, pahami itu dan catat dengan dokumenter gitu. Kepala duluan ternyata. Hah? Belum, matanya belum. Mata itu menunggu sampai kepala itu lemes gitu loh. Enggak mungkin mata dulu ngantuk dulu, kepala entar. Enggak. Enggak. Kepala duluan. Beneran coba aja. Ayo, ngantuklah. Ayo. Enggak bisa kok pas kayak gini aja enggak mau ngantuk ya. Pas serius-seriusnya ngantuk. Jadi begitu. Maka di sini ikhwan sekalian, kenapa apa faedahnya sini? Allah taala menafikan untuk dirinya ngantuk step awal dan sampai tidurnya enggak ada pada Allah taala. Paham di sini? Kan sinah itu adalah step awal menuju tidur. Ya. Memang betul, tapi kan Ustaz kepala berat Ustaz setelah mata saya Ustaz. Enggak, kepala itu sudah ada gejolak terlebih dahulu, gejolak ngantuk sebelum dia kayak gini. Buktinya antum tuh sebelum antum mata gini kan antum sambil nahan kepala sebenarnya itu, ya kan? Sambil nahan kepala jujur aja. Ya. Jarang orang ngantuk tiba-tiba matanya gitu. Terus baru kepalanya nunduk pas 3 menit baru. Enggak, mesti palanya lu berat. Orang tuh ngantuk palanya lu berat. Ya, dan antum ahlinya insyaallah. Ya. Antum lebih tahu. Berarti selama ini antum tidak meneliti apa yang telah antum melakukan di kajian selama ini, ya. Ya kan? Teliti besok-besok, ya. Gitu. Nah, Allah Ta'ala menafikan ngantuk step awal sampai tidur-tidurnya enggak ada pada diri Allah. Gitu ya. Maka inilah yang menunjukkan Allah itu Maha hidup dan juga Maha mengurusi sampai step awal ngantuk enggak ada pada diri Allah. Selalu Allah tidak pernah lalai sama sekali. Sama sekali. Allah tidak pernah lalai apa yang terjadi di Wamena sekarang, Allah tidak lalai sedikit pun, enggak ngantuk sedikit pun. Jadi antum jangan merasa bahwasanya Allah itu zalim pada mereka, enggak. Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya mukminun, ya. Maka kita doakan semoga Allah Ta'ala menjaga kaum muslimin saudara kita di Wamena dan di seluruh negeri Indonesia, di seluruh negeri di muka bumi ini. Dan semoga Allah beri hidayah kepada kaum muslimin yang mungkin sekarang mereka sedang emosi di jalan-jalan. Dan anak kesini Masya Allah ikhwan, anak kesini melewati jalan-jalan tol dan melewati tempat-tempat yang sana banyak sekali anak muda yang semoga Allah beri hidayah kepada kita dan mereka semua. Dan juga semoga Allah Ta'ala mengamankan Jakarta dan juga Indonesia pada umumnya dan memberikan hidayah dan taufik kepada pemerintah kita kaum muslimin dan juga para polisi dan para TNI, ya. Tapi itu tadi tentang masalah itu. Jadi begitu ya, Pak ya. Jadi ketika Allah menafikan hal tersebut jangan sekali-kali mempertanyakannya. Begitu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia kebanyakan berakidah Asy'ariyah, yang mana berpendapat Allah tidak mempunyai tangan, wajah dan sebagainya. Enggak. Indonesia ini diklaim berakidah kebanyakan Asy'ariyah. Padahal kalau kita teliti orang-orang awam, mereka enggak ngerti akidah Asy'ariyah. Orang-orang awam itu enggak ngerti. Bahkan ketika mereka mengatakan Allah di mana-mana, itu mereka sebenarnya enggak ngerti dengan apa yang mereka katakan gitu loh. Dan itu bukan akidah Asy'ariyah. Allah di mana-mana itu bukan akidah Asy'ariyah. Itu akidah Jahmiyah tulen. Tapi Asy'ariyah tidak mengatakan seperti itu. Asy'ariyah mengatakan Allah ada tanpa tempat, tanpa butuh tempat, tanpa butuh waktu dan seterusnya. Itu akidah umumnya Asy'ariyah versi belakangan. Tapi di sini kalau misalnya Allah tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai wajah, itu tidak diyakini oleh kalangan awam. Ya, kalangan awam tidak meyakininya. Antum tanya aja orang-orang awam. Menurut Anda gimana tentang Allah Ta'ala mempunyai tangan atau tidak, Allah mempunyai wajah? Mereka itu enggak bisa ngomong apa-apa. Berarti mereka belum punya akidah yang betul-betul tegak dalam masalah ini. Sehingga tidak bisa dikatakan kebanyakan orang Indonesia berakidah Asy'ariyah. Enggak. Kalau dikatakan terkena syubhat dari akidah Asy'ariyah mungkin banyak, tapi enggak dikatakan kebanyakan dari mereka. Dan insya Allah masih banyak yang di atas fitrahnya. Mereka berdoa, kita lihat bapak-bapak yang mungkin gak pernah ngaji, tapi ketika doa kan minta betul-betul hatinya, kalbunya betul-betul tinggi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fitrah gitu loh. Bahkan yang berakidah Asy'ariyah pun ketika doa pun berharap kepada yang di atas. Siapa yang di atas? Ayo, Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya kan, kita berharap kepada yang di atas, tapi Allah ada tanpa tempat, tanpa dan terus. Ya Allah, ya. Bahkan salah satu dosen filsafat mengatakan Allah tidak bertempat. Nah ini kalau yang ini memang ini akidah Asy'ariyah dan Asy'ariyah dan akidah seperti ini juga memang terinfluence dengan filsafah. Bagaimana menjelaskan secara ringan agar teman saya paham, Ustaz, agar tidak jadi salah paham? Ya. Bilang aja bahwasanya itu kan perkataan Pak dosen. Allah tidak pernah ngomong kok, tidak pernah bilang, tidak pernah menginfokan bahwasanya dia tidak bertempat. Enggak pernah ngomong gitu. Tapi Allah berbicara, Allah di atas arsy. Rasulullah SAW berkata atau mentakrir perkataan seorang budak perempuan, dia di atas langit. Sudah, khalas, selesaikan gitu. Sesuatu yang simpel kemudian dibelit-belitkan menjadi ini. Sebenarnya gampang, ya. Bilang aja ya kepada teman itu, Mas atau Mbak. Ini yang nanya laki atau perempuan ini? Oh, ini kertasnya gedung rektorat lantai 3 Universitas Syarif ... nah gitu ya. Oh, pantas ya. Banyak di sana memang yang seperti itu. Maka katakan ke teman itu, Mbak atau Mas, ketika sampean lagi kesulitan, lagi butuh Allah, itu kira-kira doa enggak? Doa. Terus tangannya itu kira-kira menghadapnya gimana? Apakah gini, gini, atau gini karena enggak bertempat? Gimana gini kan? Ini kalau misalnya orang ngemis ya. Orang ngemis itu kan Pak, kan kayak gini. Ya. Orang ngemis ada enggak kayak gini? Enggak ada. Atau gini. Ya. Atau gini, atau gimana? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa begini? Karena minta. Dan orang yang mengemis ketika dia minta, itu ngerti enggak orang yang dia minta itu posisinya lebih tinggi dari dia? Ya kan? Ya, gitu. Tapi sekarang kalau misalnya antum lagi di atas bis, ya. Antum lagi di atas bis. Kemudian antum kekurangan air. Nah, di luar bis di bagian bawah itu ada orang sedang lagi banyak air. Maka antum bilang, "Pak, minta airnya, Pak." Maka dia pun ngasih. Lempar, antum tangkap airnya. Taib, antum minta enggak di sini minta ya? Orang tersebut posisinya di bawah secara tempat, tapi secara makna dia di mana? Di atas. Ya, maka enggak usah kemudian ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah tidak bertempat-bertempat. Kita meminta kepada manusia saja, kita enggak mikirin tempat dia, ya enggak? Paham enggak maksudnya? Assalamualaikum, mah di mana mah? Nih butuh SPP mah, gitu dan seterusnya ya. Mama di mana? Jangan di bawah mah, harus di atas. Saya kan lagi minta, enggak gitu juga kan? Artinya apa? Ketika sampean minta sama Allah, kira-kira sampean mikirin tempatnya Allah enggak? Enggak masalah gitu. Tapi sampean meyakini enggak dengan fitrahnya Allah di atas segalanya. Cukuplah di titik itu antum berhenti. Enggak usah kemudian dipikirin tempat. Bertempat dan seterusnya. Ini hanyalah jeratan filsafat yang membuat confuse akal kita. Yang tidak perlu sampai segitunya, ya kan? Kita minta sama orang aja kita enggak mikirin tempat-tempatnya dia. Maka kenapa ketika kita menetapkan di manakah Allah kita mikirin tempat-tempat dan seterusnya? Enggak usah. Katakan Allah Ta'ala di atas langit dah khalas, selesai. Dan itu fitrahnya kaum muslimin, bahkan manusia pada umumnya. Ketika salat istisqa dianjurkan doa sampai menengadahkan tangannya begini. Taib. Itu kira-kira menunjukkan Allah di atas ars, di atas langit. Ya, taib. Ya udah selesai. Ya. Dan ketika Rasulullah melakukan itu, para sahabat tidak bertanya, "Ya Rasulullah, apa benar Allah di atas ars? Berarti bertempat dong." Enggak nanya gitu kan? Pertanyaan seperti itu merepotkan, ya. Pak Ustaz, di tempat kami masih ada ustadz atau kiai yang hanya meyakini sifat Allah hanya 20 sifat dan menolak sifat-sifat yang lain yang sudah Allah tetapkan seperti sifat wajah, tangan, istiwa dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah masih diperbolehkan bermakmum dengan ustadz tersebut? Boleh, karena ini mereka di sini tidak sampai kufur kepada Allah Ta'ala dalam masalah ini. Jadi mereka hanya salah dalam menafsirkan dan mempelajari, tidak sampai kufur, ya. Karena dia yang sering dan ya enggak apa-apa. Antum berimamkan dengan beliau-beliau ini sah salatnya, tidak ada masalah. Tetapi kalau memang ada yang lebih baik, ya, maka mungkin yang lebih baik itu kita pilih. Ya begitu. Ya tetap sah insyaallah ya. Enggak masalah. Jadi dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah berimamkan dengan orang yang fasik, ya, atau mungkin ada kesalahan dalam akidahnya tapi tidak mengkafirkan dia, maksudnya tidak sampai kafir derajatnya, maka boleh bermakmum di belakang dia, boleh, enggak masalah. Maksudnya enggak masalah di sini, sah salatnya. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga kaum muslimin dimanapun berada dan memberikan keamanan negeri ini. Anda ingin bertanya, dalam sebuah hadis atau beberapa hadis menyebutkan bahwa ada beberapa golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Bagaimana maksudnya Ustaz? Sedangkan kelak di hari kiamat setiap manusia akan ditanya oleh Allah tentang apa yang diperbuat selama hidupnya. Padahal bertanya itu berarti mengajak bicara. Baik, betul. Dalam hadis Nabi SAW, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan yang Allah Ta'ala tidak ajak bicara, tidak Allah lihat, tidak Allah kemudian tidak Allah bersihkan, tidak Allah muliakan, tidak Allah sucikan dari dosa, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Dan di antaranya adalah orang yang isbal, ya, hati-hati tuh laki-laki isbal, ya, menjulurkan mata kainnya atau mata kainnya loh, menjulurkan kainnya dia bawa mata kaki atau celananya dan seterusnya, ya, atau dasternya, jubahnya, ya, jubahnya. Nah itu kalau lewat, itu kalau sengaja dan dia tahu hukumnya haram, maka khawatir mendapatkan ancaman ini. Nah di sini ada, di hadis ini ada, la yanzuri ilaihim, la yukallimuhumullah wa la yanzuri ilaihim. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak pula dilihat oleh Allah Ta'ala. Bukankah setiap insan itu pasti diajak bicara oleh Allah, ditanya nanti, pasti enggak? Pasti. Bukankah setiap insan pasti Allah melihat mereka baik dunia atau akhirat? Pasti. Lalu apa maksudnya di sini, ikhwan? Maka di sini para ulama mereka menafsirkan Allah Ta'ala mengajak bicara mereka. Tetapi yang dinafikan di sini adalah perbincangan atau pembicaraan yang memuliakan mereka atau yang lembut. Ini adalah di antara tafsiran yang Anda dapatkan dari beberapa kitab. Di antara yang saya ingat terakhir Anda baca hadis ini di kitab Dzakhiratul Uqba, syarah terhadap Al-Mujtaba, syarah Sunan An-Nasa'i karya Syekh Al-Walawi hafizhullah. Kemudian juga Allah tetap melihat, tapi tidak melihat mereka, dalam artian tidak melihat yang berkonsekuensi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang sabirin? Ya atau tidak? Iya. Tapi Allah bersama juga enggak dengan orang-orang kafir? Maka di sini kebersamaan terbagi menjadi dua hal. Ada kebersamaan umum, ada kebersamaan khusus. Allah bersama dengan seluruh makhluknya, yaitu Allah memberikan, memperhatikan, melihat, dan seterusnya. Tapi ada kebersamaan secara khusus, ya, kebersamaan yang berkonsekuensi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak? Maka di sini kebersamaan umum, Allah bersama dengan orang-orang kafir, tapi kebersamaan Allah tidak bersama mereka dari segi bantuan dan pertolongan dan juga hidayah dan taufik. Adapun Allah bersama dengan orang-orang mukmin, yaitu kebersamaan yang berkonsekuensi hidayah, taufik, pertolongan dan ketenangan dan seterusnya. Maka di akhirat nanti semua orang diajak bicara oleh Allah, karena ditanya pasti mereka yus'al, mereka akan ditanya, maka ditanya. Semua orang akan ditanya, detail akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Baik yang mukmin, kafir, fajir, semuanya. Tetapi Allah bertanya kepada mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Dalam artian Allah Ta'ala bertanya kepada orang mukmin yang mukhlis, yang bertauhid, tidak sama kebaikan pertanyaan tersebut dengan yang bertanya, Allah bertanya kepada selainnya. Apakah sama? Afala ja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami jadikan orang muslim dan mujrim itu sama? Enggak. Maka pertanyaan Allah nanti berbeda. Enggak? Berbeda maksudnya, misalnya orang mukmin dalam hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang beriman dan Allah tanya kepada dia tentang dosa-dosa dia. Ya, orang yang beriman, dosa, dan Allah menghijabkan dari semua makhluk dosa-dosa dia. Hanya Allah dan dia yang tahu, dan juga dia yang tahu. Maka kemudian Allah perlihatkan dosa-dosanya. Enggak ada yang tahu. Maka kata Allah Ta'ala, udah diakui, wah orang mukmin ini kemudian, udahlah mati dah saya, udah hancur dah saya habis ini, hancur ke neraka dah. Maka kata Allah Ta'ala, di dunia aku telah menutupi semua dosa ini, maka di sini aku pun tutupi dan aku ampuni dosanya. Tuh lihat, ini khusus enggak? Khusus. Ya. Kira-kira orang kafir ditanya juga enggak? Ditanya juga pastinya, tapi kayak gitu enggak caranya nanya ya? Enggak mungkin kayak gitu. Maka seolah-olah pertanyaan Allah Ta'ala ini betul-betul seperti tidak mau Allah enggan bertanya gitu sama orang ini, sampai udah ke neraka aja gitu. Ya gitu, seolah-olah seperti itu. Ya, Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau tanya, kenapa penyembah kubur tidak atau ada sebagian yang tidak dihukumi kufur? Mohon pencerahan. Di sini penyembahan kubur, pengmutlakan ubadul kubur, yaitu penyembah kubur di sini adalah label yang mujmal, global. Label penyembah kubur ini label yang tidak melazimkan pengkafiran, ya. Enggak melazimkan pengkafiran. Paham di sini? Penyembah kubur label yang tidak melazimkan kekafiran, ya. Karena penyembah kubur itu ada beragam model. Ada orang yang menyembah kubur karena memang dia itu menyembah setan di kubur. Ada orang menyembah kubur karena dia meyakini bahwasanya mayit ini memiliki manfaat secara zat, bisa menjawab dan seterusnya. Ada yang menyembah kubur dalam artian dia cuma ikut-ikutan dan enggak ngerti apa yang terjadi. Ada yang menyembah kubur, dia hanya sebagai driver, ya, bis hibah utama, dan ikutan kemudian sama travelnya, gitu, ya, ya mungkin mereka kelihatan soleh gitu, akhirnya ikutan, padahal itu nyembah kubur. Ada yang nyembah kubur, tapi dia menyangka ini bukan penyembahan, ini hanya tawasul, salah paham. Maka orang-orang yang tidak paham, belum paham, salah paham, dan cuma ikut-ikutan, ini tidak langsung dikafirkan. Karena apa? Karena masih diberi udzur kejahilan. Walaupun memang negeri ini mayoritas muslim, tetapi masalah ini masih banyak masalah yang menjadi syubhat bagi banyak orang. Ini menjadi masalah yang masalah khafiyah bagi banyak dari orang. Beneran. Ya. Bahkan sampai sujud ke kuburan aja, enggak serta-merta 100% langsung dikafirkan begitu saja. Kenapa? Karena sujud ke kuburan itu ada dua model. Ada sujud karena hormat semata, ada sujud karena pengen menyembah dengan menyembah dan pengen mengagungkan secara zat, yaitu pemilik kubur tersebut. Maka ini beda hukumnya. Ada orang sujud di kuburan karena sawan. Ya, sawan itu apa? Sawan. Bukan penyakit, bukan. Sawan. Tambahin G sedikit jadi soang gitu ya. Apa artinya itu? Pamri, berkunjung tok gitu loh. Ya. Yang itu belum tentu dia ada akidah bahwasanya mayit ini layak untuk disembah, enggak, belum tentu. Jadi jangan langsung dikafirkan. Mungkin maksudnya dia soan, tapi kita tanya juga dia maksudnya apa. Kalau ternyata dia maksudnya memang dia harus betul-betul kita sujud kepadanya. Nah, ini masalah nanti. Bisa jadi kafir. Tapi kalau umumnya orang masih banyak yang salah dalam masalah dan enggak ngerti, sehingga enggak langsung dikafirkan. Tetapi perbuatan-perbuatan mereka terindikasi perbuatan kufur. Gitu loh. Ya kita enggak mengatakan oh enggak itu enggak apa-apa, enggak bilang gitu, enggak. Kita bilang itu berbahaya, ini perbuatan kufur, tapi pelakunya enggak harus langsung dikafirkan. Ustaz, apakah berdemo termasuk pemberontakan? Kalau demo yang dimaksud di sini adalah turun ke jalan untuk memprotes dan mengkritisi penguasa yang sah, yang muslim, maka khawatirnya ini termasuk langkah saja, langkah baru langkah, ya. Tapi sebagian ulama ada yang lebih tegas mengatakan sampai ini termasuk bagian dari pemberontakan. Tetapi ala kulli hal, di sini masalah yang memang kita hadapi di sini masalah yang menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Kita diam mungkin itu menjadi fitnah, atau afwan, kita diam tetap susah, kita bergerak pun susah. Maka ikhwah sekalian, nasihatnya sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena akan terjadi fitnah seperti petikan-petikan malam, ya. Al-qa'idu fiha khairum minal mashi wal mashi fiha khairum minas sa'i. Yang duduk lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari kecil, ya enggak? Maka minimalisirlah diri kita untuk tidak berkecimpung dalam masalah-masalah seperti ini, kecuali dalam rangka menasihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil khabar, sabar kepada orang-orang yang sedang emosi. Menasihati dengan baik. Kalau memang tidak bisa, maka khalas. Ya khalas, kita tidak usah ikut-ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk menghadapi bisikan was-was syaitan? Maka kata Allah Ta'ala, ya, kalau syaitan melakukan suatu nazakh, yaitu menggoda antum, maka fasta'idz billah, beristi'adzalah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca ta'awuz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dari segi lafal. Dari segi perbuatan, jauhilah sarana-sarana yang membuat syaitan itu lebih leluasa untuk semakin membuat kita was-was. Seperti handphone, kalau itu membuat kita bermaksiat, maka tinggalkan terlebih dahulu, ya. Jika ternyata keramaian membuat antum bermaksiat, maka carilah kesendirian. Jika kesendirian membuat antum bermaksiat, maka carilah keramaian, gitu ya. Ustaz, apakah ketika imam baca kunut subuh kita boleh mengikuti angkat tangan tapi tidak ikut baca kunutnya? Ya, terus ngapain antum angkat tangan? Atau kayak gini angkat tangan, anda nyerah, anda enggak tahu mau ngapain, gitu kan? Angkat tangan kan gini, antum ngapain kayak gini? Kalau emang akut antum ikut pendapat dengan sebagian, walaupun membid'ahkan kunut misalnya, ulama Syafi'iyah menyunahkan untuk kunut ini di setiap subuh. Taib, antum katakan itu bid'ah. Terus antum ikutan, menurut pendapat Syekh Utsaimin dan juga pendapat Imam Ahmad, antum ikut. Taib. Terus kalau antum ikut di sini cuma angkat tangan, apa gunanya, apa faedahnya antum angkat tangan? Hanya untuk supaya orang-orang lihat antum angkat tangan gitu, berarti riya nanti antum jadinya. Kalau emang bener antum mau ikut, antum amini, gak masalah. Ya, tapi anda pribadi anda enggak ikut. Anda enggak ikut. Anda kunut subuh anda enggak ikut. Dan kalau misalnya anda jadi imam, anda enggak kunut subuh. Ya, kecuali di daerah-daerah yang mungkin konfliknya besar. Kalau anda enggak jadi imam enggak kunut subuh, anda tinggal nyawa besoknya misalnya. Nah, itu baru anda kunut subuh insyaallah. Ya. Tapi kalau tempat normal insyaallah enggak masalah insyaallah. Jadi antum kalau memang angkat tangan, antum baca apa amini doanya. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau ada suara, ada saudara untuk segi ekonomi udah lebih dari cukup banget ya. Tapi sama orang tua pelit, kasih uang sebulan sekalipun enggak. Kadang setahun sekali di lebaran cuma beliin baju gamis satu aja karena dia takut sama istrinya. Susis ini namanya. Ya. Ini susis seperti ini tidak layak dijadikan contoh. Masa cowok takut sama istri? Ini bukan teladan. Ternyata jemaah sekalian, pengaruh perempuan, kalau misalnya kita menikah dengan perempuan yang bakhil, yaitu pelit, itu berbahaya. Makanya di antara hal yang perlu kita tinjau juga, perempuan itu, yaitu perempuan itu gak pelit. Tapi susah ya, kita tahu gimana calon kita gak pelit, susah. Biasanya wallahu alam, kalau dia saudara banyak, biasanya gak pelit. Karena saudara banyak itu berarti rumah itu kaya akan pemberian gitu. Biasanya wallahu alam. Tapi kalau menyendiri cuma satu saudara banyak, itu khawatirnya pelit, khawatirnya enggak selalu ya. Karena enggak, jarang ngasih saudara, jarang ngasih siapa-siapa. Itu cuman global aja, enggak setiap kasus. Nah, di sini tidak boleh laki-laki untuk takut pada istri dalam masalah ekonomi. Ya, istrinya killer kemudian. Ya, kalau misalnya ngasih ke orang tua diomelin terus suaminya nangis, maaf. Ya. Ini ya Allah. Ini gimana itu? Ya Allah, semoga Allah beri hidayah kepada orang seperti ini. Kalau saudara ini pelit, bisa aja dia bukan pelit lidzatihi, tapi pelit lighairihi, ya. Nah, pelit ada dua macam. Pelit lidzatihi ada pelit lighairihi. Pelit lidzatihi itu emang paten dari bayi udah pelit dia. Ya. Nangis aja ngirit gitu kan. Tapi kalau misalnya pelit li ghairihi karena ada faktor eksternal, mungkin istrinya. Nah, ini. Istrinya itu ya genderuwo baru itu yang bisa membuat dia takut kalau misalnya dia infak. Nah, ini. Ini dia harus memperkuat dirinya. Dia jangan mau dijajah sama istrinya. Nauzubillah. Ada seorang ustadz besar, ya, besar usia dan besar perutnya juga, yaitu masyaallah, beliau itu kartu rekening apa namanya? ATM itu dipegang istrinya, ya. Kajian di mana-mana beliau. Wah, yang menghandle PJ-nya istrinya sendiri. Iya, jadi asistennya istrinya. Jadi kalau misalnya ada panitia WhatsApp itu harus ke istrinya. Dan istrinya namanya kok perempuan kayak gini kan ninjaunya itu jemaahnya banyak gak, amplopnya berapa dan seterusnya. Ini ninjau dari segi ekonomi nanti jadinya. Akhirnya semuanya harus amplop ini semua ke istrinya. Uang dipegang, ya. Itu sang ustaz itu dengan besar badannya itu cuman punya apa? Punya baju, buku sama katok. Wes gitu itu doang. Iya. Suatu ketika ustaz itu ngeluh, sering ngeluh sama temannya, ya Allah, saya kok hidup kayak gini ya. Ya is itu kenapa? Gagah di depan umat, di depan istri ciut gitu kan? Masya Allah. Sampai suatu ketika mau beli celana dalam, itu harus izin dulu sama istrinya. Mau beli apa, Pak? Beli celana dalam. Ya, baru izin sama istrinya dikasih udahnya sama istrinya. Ini ada kayak gini sampai level ustaz pun ada. Bukan yang lagi ngomong tapi nya bukan. Ya, ada di sana. Ada yang seperti ini, masya Allah. Kok kita mah insya Allah enggak. Enggak. Afwan ya, kita enggak wala afu ya. Nah, kita yang ngatur duit, kita yang ngatur ini itu insya Allah. Enggak ada, susis itu enggak masuk di kamus KBBI, enggak ada. Jadi jangan. Jangan kayak gitu, jangan jadi susis, ya, susis. Wami sien sama istri, takutan sama istri. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haruskah meminta maaf lebih dulu sama orang yang sudah melecehkan, sedangkan orang yang dilecehkan masih trauma? Haruskah meminta maaf lebih dulu sama orang yang sudah melecehkan, sedangkan orang yang dilecehkan masih trauma? Dalam hal ini, ketika dia masih trauma, sakit hati, maka dia betul-betul minta kepada Allah Ta'ala kelapangan jiwa dan hati. Dia banyak baca Al-Quran, dia banyak membaca sirah para nabi dan para ulama untuk penyembuhan hatinya terlebih dahulu. Nah, setelah hatinya mulai bersih dan enak, lapang, dia sambil berzikir dia dekati orang tersebut. Atau kalau misal dia kau ketemu orang tersebut langsung gondok lagi, maka dia dengan cara lain, dengan cara memberi hadiah kepada orang yang melecehkan dia. Ya, beri hadiah. Tapi hadiah yang serius. Jangan paket pas dia buka, maaf Anda kurang beruntung. Ini kurang ajar. Ya. Ya, hadiahnya yang bagus, ya. Berikan sesuatu, coklat, ya, apa gitu, pakaian, handphone baru misalnya, kunci motor, ya, dan seterusnya. Ya. Itu bakal Masya Allah, ini orang yang saya lecehkan malah ngasih saya hadiah, Masya Allah. Ya, bisa saja dia kemudian terharu dan bertaubat. Ini terakhir ya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada hadis tentang larangan mengikat rambut saat sholat. Apakah itu berlaku untuk perempuan juga? Ini dalam penjelasan, lupa dalam syarah Sahih Muslim atau lainnya, lupa. Itu untuk perempuan tidak berlaku. Jadi untuk perempuan tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Untuk laki-laki baru itu bermasalah, tapi untuk perempuan gak masalah, insyaallah. Terlebih kalau memang dia sangat darurat, karena sebagian dari perempuan rambutnya panjang dan sulit, bahkan sangat gerah kalau tidak, kalau misalnya rambutnya terurai. Maka ini insyaallah tidak masalah untuk perempuan. Wallahu taala alam. Kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.